السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Patik dengan ini menjunjung kasih di atas perkenan Tuanku untuk Patik memberikan sepatah dua ucapan dalam memahami ataupun menganalisa buku kewajipan memahami realiti sebelum berfatwa. Dan Patik menjunjung kasih dengan keberangkatan Tuanku, walaupun Patik tahu bahawasanya Tuanku baru saja pulang daripada Kuala Lumpur dan banyak program yang bertalu-talu, dan ini merupakan satu komitmen Tuanku yang menjadi contoh dan teladan kepada rakyat di negeri ini. Menjunjung kasih Tuanku. Yang dikasihi Tuan Haji Muhaimin bin Osman selaku pengarah IPG Kampus Perlis, yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim Maknur yang merupakan CEO MAIPS, yang dikasihi Tun Haji Dr. Hasman bin Hasan selaku pengarah JAIPS, kepimpinan IPG, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa mai bentang pasal fatwa di depan kami? Kami bukan mufti. Tetapi sebenarnya fatwa berkait dengan semua orang Islam. Karena perkataan fatwa itu bermaksud memberikan pandangan hukum terhadap soalan yang ditanya ataupun isu-isu yang berlaku. Apa sahaja pandangan hukum agama, dia adalah fatwa. Cumanya apabila fatwa itu diinstitusikan, maka ada fatwa yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Dahulu-dahulu di dalam sejarah perkembangan keilmuan di dalam Islam, apa sahaja yang dikeluarkan pandangan hukum oleh para sahabat, para sahabat Nabi, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, dianggap dikira sebagai fatwa. Maka kita ada fatwa Sayyidina Umar, kita ada fatwa Ibnu Umar, kita ada fatwa Ibnu Abbas. Mereka mengeluarkan fatwa. Kemudian ulama-ulama yang mengambil ilmu daripada mereka mengeluarkan fatwa. Fatwa biasanya dikeluarkan bagi hukum-hukum yang tidak jelas. Hukum-hukum yang jelas tidak memerlukan fatwa kerana jelas kenyataannya dalam Al-Quran. Haram arak tak perlukan fatwa. Haram riba tidak perlukan fatwa. Tetapi bagaimana nak mengklasifikasikan apa yang dikatakan arak apabila berlaku perubahan, keadaan, jenis, apa yang boleh dikategorikan sebagai riba, itu kadangkala tidak mudah untuk dipahami oleh orang awam. Maka mereka bertanya kepada sarjana. Mereka bertanya kepada scholars. Respon scholars itu, jawapan yang mereka berikan itu dinamakan sebagai fatwa. Maka sepanjang zaman ada banyak himpunan-himpunan fatwa. Namun apabila kerajaan telah menginstitusikan fatwa, yakni apabila kerajaan melantik mufti-mufti yang rasmi, maka dengan itu menyebabkan negara mempunyai fatwa yang rasmi. Dalam masa yang sama, sebenarnya pandangan-pandangan hukum yang dikeluarkan oleh sesiapa saja, ia juga adalah fatwa. Cumanya soal sejauh mana pandangan hukum itu tepat ataupun tidak, itu memerlukan semakan. Bererti, setiap hari kita berinteraksi dengan fatwa bagi orang Islam, kerana kita akan bertanya, apa hukum ini? Apa hukum ini? Apa hukum bagi kejadian ini? Apa hukum bagi peristiwa ini? yang mana tidak jelas, tidak mudah kadangkala untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak mendalami hukum akam syarak. Bila kita masuk ke negeri Perlis, ini bagi pelajar-pelajar yang baru masuk, kita akan dapati bahawasanya di negeri Perlis seperti negeri lain, ada jawatan kuasa fatwanya. Boleh pergi tengok ke laman web kita, jawatan kuasa kita yang dianggotai oleh anggota-anggota fatwa. Untuk proses mewujudkan fatwa, mengadakan fatwa, bagi sebuah negeri, ia tidak cukup dengan seorang mufti mengeluarkan pandangan. Ramai orang ingat, bila mufti keluar pandangan, jadi fatwa negeri. Prosesnya tidak begitu untuk menjadi fatwa rasmi bagi negeri. Mufti hendaklah membawa perkara berkenaan ke dalam jawatan kuasa fatwa. Di negeri Perlis ini, sesiapa yang mengambil tahu tentang perkembangannya, kita akan tahu tokoh-tokoh dalam jawatan kuasa fatwa Perlis ini terdiri daripada tokoh-tokoh yang terkenal dalam negara ini. Daripada bukan sahaja berada di Perlis, mereka kebanyakannya tokoh-tokoh akademik dari pelbagai universiti di seluruh Malaysia ini. Tokoh-tokoh yang saudara-saudari sering lihat mereka berucap di dalam YouTube. Mereka adalah tokoh-tokoh di dalam negeri Perlis ni. Daripada Dr. Zaharuddinnya, Dr. Ruzaimi, Dr. Kamilin, Dr. Azman, Mak Nor, kita Dr. Radhi. Ramai lagi yang berada di dalam jawatan kuasa. Dr. Johari Mat. Ramai lagi tokoh-tokoh yang berada di dalam jawatan kuasa fatwa kita. Mereka ini akan membicarakan hukum yang dibawa itu. Membahaskannya. Setelah mereka membahaskannya, kemudian mereka bersetuju di atas satu kesimpulan hukum. Apa yang mereka persetujui itu akan dibawa kepada Majlis Agama Islam. Dibawa kepada Raja Pemerintah untuk dimaklumkan dan dibawa kepada Majlis Agama Islam untuk diluluskan sebagai fatwa bagi negeri Perlis. Jika ia nak diundang-undangkan, ia akan digazetkan sebagai undang-undang. Maka wajar bagi mereka yang masuk ke dalam negeri Perlis mengetahui pandangan-pandangan hukum yang dikeluarkan di dalam negeri Perlis. Jangan mungkin mereka tanya, dia apa kata Perlis ni lain sikit tu. Dia tak tahu. Tu, kalau orang awam yang mari berniaga durian atau rambutan sekali-sekala masuk ke Perlis, kita mungkin ada ruang keuzuran untuknya. Tetapi bagi seorang cikgu yang tugasannya membaca dan menggalakkan para pelajar untuk membaca, dia mesti membaca. Kita setelah membaca, baru kita menyimpulkan. Oh, rupanya mereka faham begini. Oh, rupanya Perlis kata begini. Jangan kita kata apa yang Perlis tak kata. Dan jangan kita membuat kesimpulan simply kata, tak betul negeri aku macam lain. Kerana di dalam fatwa, asasnya ialah argument. Asasnya ialah penghujahan. Di dalam penghujahan, dalam agama, asasnya bukan mufti. Asasnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, saya pilih tajuk ini supaya mendekatkan kita pada institusi ini dan memahamkan bagaimana sesuatu proses itu dibuat. Dengan kita menghormati bagi setiap negeri ada fatwanya. Dan kita tahu zaman ini moden. Di tangan saudara-saudari ada handphone, ada smartphone yang saudara-saudari boleh membandingkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sesiapa saja dengan fatwa-fatwa yang ada di dunia ini. Jangan kita kecilkan skop pemikiran kita. Kalau tengok fatwa Perlis kata macam ni, jangan tengok fatwa negeri kita saja. Tengok fatwa antarabangsa kata apa. Tengok fatwa yang bersidang di Jeddah kata apa. Majmak Al-Fiqh Islami kata apa. Tengok European Council fatwa kata apa. supaya baru kita lihat sejauh mana fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis itu, di mana standard yang telah mereka keluarkan, supaya kita boleh buat perbandingan kekuatan, penghujahan, alasan, kemunasabahan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Okey. Sebab itu maka ruang ini baik, nanti kita akan ada ruang soal jawab, mungkin kita akan boleh bertanya beberapa hal. Saya akan ringkaskan. Buku yang ada di tangan saudara-saudari ini, Kewajipan Memahami Realiti Sebelum Berfatwa. Buku ini terbitan Jabatan Mufti yang dibiayai oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Saudara-saudari dapat percuma, bahkan seluruh Malaysia, mereka yang menonton ini, saya tahu banyak dalam dua-dua media tajdid dan suara sunnah ni yang menonton seluruh Malaysia, dan sebelum nak sampai malam akan mencapai berpuluh-puluh ribu yang lihat ini. Mereka kena tahu bahawasanya buku ni diedarkan percuma wakaf MAIPS kepada umat Islam. Maka orang mungkin akan tanya, duit MAIPS pergi mana? Sebahagian daripada duit MAIPS ialah sumbangan ilmu yang MAIP berikan kepada umat Islam di Perlis dan seluruh Malaysia, siapa saja yang nak ambil. Dan ribuan buku ini orang hantar hubungi Jabatan Mufti. Kalau kita edarkan, kita bagi tahu pagi je, tak ada nak dua hari, seluruh negara, Singapura, Indonesia minta supaya kita hantar buku ini pada mereka. Kita hantarlah, tapi duit pos dia kena bagilah. Tapi ertinya buku ini diperolehi dengan percuma melalui sumbangan MAIPS. Saya sebut ini bagi mereka-mereka yang mendengar ini di mana saja berada, maksudnya jika mereka menyumbang pada MAIPS, berbaluilah sumbangan itu, kena kembali pada umat Islam buku-buku yang berbagai. Bukan buku saya saja, buku tokoh-tokoh yang lain juga. Boleh Ustaz Nazim? Okey. Saudara dan saudari sekalian, apa yang kita bicarakan dalam buku ni? Buku ni dia nak menceritakan bahawasanya sesuatu hukum yang nak dikeluarkan, fatwa semasa, dia mesti mengambil kira realiti keadaan. Realiti ni ada apa? Keadaan masa itu, diri orang yang bertanya, suasana yang melingkungi, mungkin keadaannya. Saya nak buat contoh, tuan-tuan. Kita jumpa satu orang, dia sihat. Dia tanya kita satu soalan. Orang yang bertanya kita soalan, adakala dia dalam keadaan sedih. Itu perasaan dia. Adakala dia baru ditimpa musibah. Orang yang bertanya kita juga, kadangkala dia tidak ditimpa musibah, tapi latar dia, dia seorang miskin. Orang yang bertanya kita, mungkin juga dia seorang kaya. Orang yang bertanya kita juga, mungkin dia seorang yang latar pendidikannya tidak tinggi. Sebagai cikgu, kita memang akan ambil kira jawapan tu. Ni cikgu kan kita belajar pedagogi yang berbagai-bagai ini. Kita mesti mengambil kira apa soalan itu. Saya selalu sebut dalam buku saya, siapa yang baca dalam bahasa Arab, Sababul Wurud, yang dicetak oleh Beirut, Lebanon. Saya kata ini adalah perkara yang mengambil kira disebut sebagai al-bu'du al-mukhatibi wal-bu'du al-mukhatabi. The dimension of the addresser and the dimension of addressee. Sudut orang yang bertanya, orang yang mengucapkan, dan sudut orang yang diucapkan kepadanya. Ini di dalam pendidikan, di dalam menguruskan pelajar-pelajar kita. Fatwa juga demikian. Ada keadaan zaman dahulu yang tak ada sama pada zaman kemudian. Oleh kerana itu, apabila kita baca buku-buku fatwa, kita akan jumpa hal-hal yang sebegini. Di dalam agama, dia ada dua perkara. Satu perkara dinamakan as-sawabit. Sawabit iaitu perkara yang tidak boleh berubah lagi. Semayang subuh dua rakaat, tak boleh berubah dah. Semayang zuhur empat rakaat, tak boleh berubah dah. Kalau qasar dua rakaat, tak boleh berubah dah. Kut subuh nak qasar jadi satu rakaat, tak boleh. Puasa pada bulan Ramadan, tak boleh berubah dah. Kut kita cadang bulan Ramadan ni panas sangat, kita buat bulan Rejab pula kut. Ha? Tak boleh. Menghadap kiblat ke arah Mekah, tak, ke arah Kaabah, tak boleh berubah. Akidah, keimanan kepada Tuhan, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, ini perkara yang unchangeable. Benda yang tidak akan berubah. Tetapi di sana, ada perkara-perkara yang berubah disebabkan keadaan. Harta yang membabitkan soal-soal prinsip tadi, soal-soal asasi tadi. Semayang tak berubah, 5 waktu. Puasa tak berubah. Zakat tak berubah. Haji tak berubah. Sebelum saya nak pergi bab tak berubah ni, diperleh kita bab-bab yang ni, kita macam strict sikit. Kita tak mau tambahan. Kita mau kalau boleh benda ni maintain macam zaman Nabi. Sebab ini soal pahala antara kita dan Allah. Kita tak mau benda ni kita duk pi edit hak Nabi duk ajak. Bagi bagi hal ehwal yang membabitkan soal ibadah mahdah, ibadah antara kita dengan Allah. Sebab tu tengok kenapa diperlih tak ada macam tu. Kenapa depa tak buat kuat macam ni? Kita maintain macam mana ia berlaku pada zaman Nabi. Itu alasannya. Habis itu kami tengok depa tempat lain buat, tak apalah. Kita tak ulas salah orang lain tu. Kita beritahu hak kita dulu. Ha, kalau depa tanya baru kita ulas. Kita kekal. Kenapa diperleh tak ada yang ni? Kenapa diperleh nanti banyak? Ada benda yang khilaf. Kenapa diperleh bismillah perlahan umpamanya? Ha. Kadang-kadang orang mai diperleh ni dia heran. Perleh ni pelik pada orang. Dia bismillah semayang subuh, semayang fardu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dengar. Bismillah tak ada. Ya. Tapi dulu mungkin orang tak pernah pergi mana. Handphone tak ada, smartphone tak ada. Nak pergi Mekah pun ada duit baru boleh pergi Mekah. Baru tengok, oh di Mekah sama dengan perlik. Tapi sekarang ni dunia begitu mudah. Di dalam dunia ni, ini salah satu daripada apa yang tersebut dalam mazhab Ahli Sunnah. Dalam mazhab Hanafi, memang bismillah perlahan. Dalam mazhab Maliki, tak bismillah langsung, bahkan makruh. Dan dalam mazhab Hanbali, bismillah pelan. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah kuat. Jadi dari segi kalau nak kira lain pada orang kata, hak perlih itu tak lain. Bahkan dia majoriti. Cuma dalam kawasan kita ni macam dia lain lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi UK, US, tuan-tuan pergi Iraq, pergi negeri Arab, pergi negeri Teluk, sama saja hak perlih buat ni. Ha? Okay. Tak apa, saya bukan nak cerita itu. Saya cerita, harta benda-benda yang tetap, kadangkala ia akan berubah kerana keadaan. Satu hadis yang terkenal, kita selalu buat contoh, dan orang, saya tengok orang Malaysia ni, lately ni, dia suka cerita-cerita, dalam kitab dulu dia panggil, Al-Fitan Wal-Malahim. Benda-benda yang akan berlaku pada akhir zaman. Sebab tu saya tengok kalau ada orang ceramah pasal Dajjal, ramai orang nak tengok cerita Dajjal. Pasal Ya'jud dan Ma'jud, ramai penonton Ya'jud dan Ma'jud. Ha. Tapi kita semua tahu, Nabi sebut tentang Dajjal, Nabi kata Dajjal ni akan datang 40 yauman. Berapa hari? Ustazah. Berapa Ustazah 40? 40? 40 hari. Kata Nabi, yaumun kasanah. Dalam 40 hari Dajjal datang, satu hari tu tempoh dia tu macam dengan setahun. Wa yaumun kasyahr, ada satu hari, satu hari tapi panjang dia tu macam sebulan. Wa yaumu kajumaah, ada satu hari tapi panjang macam seminggu. Jumaat, satu Jumaat maksudnya. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan semua hari-hari dia yang balance tu sama macam hari-hari lain. Kalau kita biasanya bila Nabi sebut Dajjal, kita akan tanya, Rasulullah, Dajjal ni tinggi ke rendah? Gemuk ke kurus? Tetapi para sahabat, dia punya attention dia, dia punya ni dia berbeza. Dia punya fokus dia juga berbeza. Dia tak tanya Nabi, Rasulullah Dajjal ni tinggi ke rendah, hidung dia macam mana? Dia tak berapa, dia tak berapa fokus tajuk tu. Dia tanya, ya Rasulullah, al-yawmul ladhi kassana atakfina fihi salatu yawmin. Wahai Rasulullah, hari yang macam setahun tu cukup ke kalau kita sembahyang sehari? Ya, itu dia punya fikiran sahabat. Maksudnya, kalau satu hari tu masa dia macam setahun, macam saudara-saudari faham kan maksud, apabila matahari terbit, artinya sehingga dia nak tenggelam, dari segi tempoh masa setahun. Because kita kira, kiraan sekarang ialah, of course, kita akan tengok jam kan. Tapi hari dihitung dengan terbit dan terbenamnya matahari. So ada tiga hari Dajjal yang beza. Hari terbit dan terbenam tu, satu hari tu macam setahun tempoh dia. Jadi sahabat kata, kalau macam tu, cukup sembahyang satu hari. Maksudnya, sembahyang ni, dua bulan, tiga bulan pula pun sembahyang, kan? Kalau dikira jam lah. Walaupun matahari memang tak tenggelam lagi. Nabi SAW kata, uqduru lahu qadrahu. Kamu sukat time dia. Bila nak sukat time dia, kita pakai apa? Nabi tak kata kamu tengok jam. Jam tak ada masa tu. Pakai jam. Baru kita boleh sukat. Oh, walaupun masih malam, tapi ni waktu zuhur ni. Waktu zuhur ni. Sebab Nabi suruh sukat. Apa yang saya nak bawa ialah apa? Semayang tak berubah. Tapi apabila keadaan berubah, semayang yang ikut waktu jadi tak ikut waktu. Hadis ini juga digunakan untuk orang-orang yang duduk di negeri kutub utara dan selatan yang nak buka puasa tak boleh kerana dia sentiasa siang ataupun sentiasa malam. Maksudnya, apabila keadaan tak mampu disukat dengan terbit dan terbenam matahari, ia disukat dengan agakkan. Dan ini juga pandangan yang kita berikan apabila angkasawan kita nak naik ke langit, apa, nak naik ke angkasa, macam mana nak semayang sana? Dia pusingan dunia ni. Kita kata dia ikut waktu di Vancouver. Masa tu dia naik di Vancouver, kita kata dia ikut waktu di sana berdasarkan kepada jam yang dia pakai. Kalau tidak, dia pusing sehari berapa puluh kali, naik sana tak buat kerja apa, duk kerja semayang je lah. Ha? Okey, apa isu yang saya nak bangkit? Ialah isunya demikian, perubahan keadaan memerlukan perubahan bagaimana hukum itu dijawab. Hal yang sama, Nabi SAW praktiskan. Contoh ni saya selalu sebut, siapa ikut kuliah saya, mereka akan dengar. Satu orang muda datang di dalam majlis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim. Wahai Rasulullah, aku nak cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, lah, jangan. Nabi kata, datang satu orang tua dalam majlis yang sama, dia tanya yang soalan yang sama. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim. Wahai Rasulullah, aku nak cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi SAW kata, na'am. Nabi kata, ya. Apabila Nabi kata, ya, sahabat lain tengok antara satu sama lain. Tadi satu orang tanya, kata tak. Orang lain tanya soalan yang sama, Nabi kata ya. Nabi SAW kata, inna syaikha yamliku nafsahu. Nabi kata orang tua dapat kontrol diri dia. Ni pun cikgu sama jugalah. Cikgu bila jawab soalan tak boleh sama. Antara murid yang, cikgu nak pergi toilet, misalnya nak pergi tandas, Dengan hak duk pi tanda kerap memang kerana dia ni tak boleh kontrol diri yang duk pi tanda kerap kerana malas nak pi kelas. Kadang-kadang saya semalam saya sembang dengan sekarang budak-budak cerdik lah. Dulu-dulu. Zaman dulu budak-budak. Kadang-kadang cikgu dulu dia kadang-kadang dia tak bagi alasan. Dia pun boleh pukul orang. Bila tak bagi alasan kita pun tak tahu. Saya masih ingat satu kawan saya. Masa zaman tu, saya sekolah di Penang. Di seberang Perai. Masa zaman tu, agung dia ialah Sultan Ahmad Shah. Ini Sultan Ahmad Shah. Sultan Pahang yang mangkat pada tak lama dulu. Dia datang melawat, berangkat ke Pulau Pinang, lawatan diraja, turun dengan helikopter. Helikopter dia turun tu, dia turun di sekolah saya. Jadi orang kampung ni tak pernah tengok raja ni. Pinang bukan ada raja. Raja Gopal ada lah. Jadi nak tengok yang, masa tu bukan raja, yang di Pertua Agong. Dia tengok dengan polisnya, dengan sambutan, dengan orang sediakan. Turun helikopter, ambil ni, kereta ambil. Kira sejarah lah. Walaupun tak masuk sekolah tu sangat, turun di Padang ya. Sejarah. Bila mari kelas berapa lama, cikgu tanya murid-murid. Zaman dulu, cita-cita nak jadi apa? Dulu sekarang-sekarang tak ada dah karangan tu, cita-cita saya. Tak standard lah karangan tu kan. Dulu macam tu lah, saya sepasang kasut kan. Saya kan. Tapi dia apa, menjadikan kita kreatif berfikir. Semua orang tanya, dulu mana kampung macam saya, bukan tahu pensyarah universiti pun tak tahu. Doktor pakar lagi tak tahu. Kok nak jadi YouTuber kan lagi tak ada lah zaman tu. Seorang jawab polis, tentera, nak jadi cikgu. Seorang kawan saya dia kata dia nak jadi yang di Pertua Agong. Cikgu kata kat dia, tak boleh. Pilih cita-cita lain. Dia baru saja tengok Agong. Dia kata, tapi saya nak jadi yang di Pertua Agong. Cikgu kata, tak boleh. Kamu kena pilih cita-cita lain. Dia lepas kelas dia heran. Dia kata, apa cikgu? Orang lain semua boleh. Aku seorang dia tak bagi. Pasal dulu, kan? Cikgu tak bagi alasan. Cikgu tak beritahu, kamu ni bukan keluarga diraja. Kamu bukan anak raja. Bin pun awang ya. Jadi tak boleh lah. Kan? Dia tak bagi alasan. Dan dia tidak, mungkin kerana dia fikir, budak ni kalau terang pun keluarga diraja, cikgu nak kena terang pula apa maksud kerabat diraja tu. Tapi zaman sekarang berkembang. Manusia lebih mencapai. Sebab itu kita berbicara kepada orang, kita jangan jadikan Allah, ustaz-ustaz khususnya. Ni kalau ada yang ustaz-ustaz. Hampa ni orang awam ni hampa tak faham. Jangan banyak bertanya. Siapa banyak bertanya, lemahlah imannya. Tak boleh. Nabi SAW bila dia, Nabi bagi jawapan yang berbeza. Pasal apa? Orang tua tu boleh, yang muda tak boleh. Nabi kata orang tua tu boleh kontrol diri dia. Maksudnya kalau aku benarkan orang muda cium isteri dia, dia tak berhenti setakat cium tu, dia akan pergi lebih daripada itu. Dan ada hal yang sama. Saya buat contoh selalu. Korban. Korban. Tahu korban? Korban, Nabi SAW bila korban pada satu tahun tu, Nabi kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syait. Siapa yang semelih korban di kalangan kamu, jangan sampai lebih daripada 3 hari, masih ada lagi daging di rumah dia. Maksudnya kalau buat korban sebelum 3 hari, make sure everything distributed. Finish. Bila next year, tahun yang berikutnya, sahabat nak korban, sahabat kata, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kena buat macam tahun lepas ke? Nabi kata, kulu wa at'imu wadakhiru, makan, bagi orang makan, simpanlah nak simpan. Fa inna dhalikal am kana bin nasi jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Karena tahun berkenaan orang dalam keadaan susah, aku mahu kamu tolong mereka. Maksudnya hukum berubah dengan berubahnya. Berubah apa? Keadaan. Hukum berubah dengan berubahnya keadaan. Saudara dan saudari sekalian, sebab itu bila saudara-saudari baca hadis Nabi, saudara akan dapati ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu amalil afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang baik? Ada yang Nabi jawab salat pada waktunya, ada yang Nabi kata buat amalan sedikit tapi berterusan, ada yang Nabi kata iman dengan Allah, ada yang Nabi SAW kata kamu puasa. One same question, different answers. Because why? Because of different background of the orang yang bertanya. Of the addressee. Orang yang bertanya itu berlatar belakang. Sebab itu cikgu yang baik, dia tidak memberikan jawapan yang sama kepada anak murid dia yang berbeda latar. Penceramah pun sama. Kita pergi ceramah di kampung, tuan-tuan, marilah kita membanyakkan sedekah. Dan orang kampung, makcik itu bukan kena sedekah, nak makan pun tak ada. So kita tak payah cerita sedekah, kita cerita pada supaya bekerja, sabar. Tapi kalau kita pergi ceramah di tempat orang korporat, kita suruh dia bersedekah, suruh dia membantu orang lain. Kerana different backgrounds of addresses, kerana perbezaan latar orang yang diungkapkan ucapan kepadanya. Agama mengambil kira persoalan-persoalan ini. Tetapi letakkan dalam fikiran kita, ada benda yang berubah dan ada benda yang tidak. Benda-benda yang tidak berubah. Maka perkara-perkara yang tidak berubah, umpamanya ada adat. Sekarang mungkin ada perkara yang mungkin kalau dibuat pada orang Cina tak boleh. Buat pada orang Melayu mungkin boleh. Dibuat di negara Cina mungkin boleh. Dibuat di negara orang Melayu mungkin tak boleh. Sama juga. Saya selalu buat contoh yang common lah, mudah faham. Agama larang lelaki menyerupai wanita. Wanita menyerupai lelaki in terms of pakaian, penampilan. Bukan in terms of makanan. Maksud, dia ni lelaki ke perempuan lah. Dia tak boleh, agama tak boleh. Macam mana nak tahu dia sama tak sama? Tiba-tiba, cikgu perempuan kita main kelas pakai songkok. Obvious lah, di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, songkok lelaki. Ataupun guru kita main sekolah pakai skirt, cikgu lelaki. Jelas lah itu pakaian perempuan. Tak boleh, sebab pada sisi uruf kita ia pakaian perempuan. Tapi di Scotland, kilt, skirt Scotland tu dipakai oleh lelaki. Dia tidak didefinisikan sebagai pakaian perempuan. Pakai kain batik Jawa tu, di kawasan Perlis ni kalau pakai, dia tengok, hang pakai kain bini hang lah. Pipi mayang subuh bagi-bagi pakai kain batik tu. Orang tua ni teruk dah, Datuk Imam ni kata. Terlibat dengan LGBT ke apa? Tapi pakaian itu di Jawa dipakai oleh lelaki. Sebab itu kata ahli-ahli sarjana usul, apabila engkau ingin berfatwa, jangan berfatwa berdasarkan negerimu. Tetapi bertanya kepada orang yang tanya fatwa, awak daripada mana? Dan awak nak amalkan benda ni di mana? Bagi perkara yang membabitkan soal-soal muamalah dah ini. Agama, salah satu benda yang agama larang, libasus syuhrah dia panggil. Pakaian pelik pada orang. Sebab tu kita avoid dalam hidup ni, pakai benda yang orang rasa, dia ni betul tak betul ni. Walaupun kita rasa cantik, kita pakai, orang kata, dia ada masalah lah. Kita kata telan ubat tak ancong lah apa kan. Tapi nak define pakaian pelik tu, kena ikut masyarakat. Tuan-tuan pernah tengok jubah Afrika? Ustaz-ustaz ni, pernah tengok? Jubah hak labuh tu, tangan dia labuh, kena lipat-lipat masuk ke ni. Lipat-lipat masuk ke ni. Kalau kita pakai di Afrika, okey. Kita pakai di tempat kita, ganjil. Dia jadi syuhrah. Dia termasuk dalam larangan itu. Ada jubah yang bila kita pakai, ada topi tajam atas. Tengok. Orang Maghribi pakai. Tapi sekarang okey lah, pasal dunia dah antarabangsa. Tapi zaman dulu, kalau kita balik kampung kita, kita beli daripada Mekah, pakai kampung kita, tu imam terkejut. Ahli Syekh Hermana semayang belakangku. Lain pakaian itu. Maka syuhrah itu dilarang. Tapi bagaimana nak menentukan ia pelik ataupun tidak? Berdasarkan kepada uruf masyarakat. Hatta hukum. Kalau satu orang kata, saya bernazar tidak akan, ataupun saya bernazar akan sedekah sekilo daging kepada jiran saya. Apa orang Malaysia faham sekilo daging? Sekilo ayam? Cikgu. Ni hak baru. Sekilo ayam betulkah dia anggap sekilo daging? Ha? Lembu kan? Lembu. Tapi sebenarnya ayam tu daging tak? Ayam tu daging tak? Ikan pun sebenarnya daging. Ikan juga. Tetapi kalau orang tanya di Malaysia, bila disebut sekilo daging, mufti mesti tahu. Maksudnya, nazar dia berkaitan dengan daging lembu. Artinya kalau dia tunaikan dengan daging apa? Ikan ataupun daging ayam, tidak tertunai maksud nazar. Walaupun dia boleh buat lawak, dia kata ayam pun daging juga, daging ayam. Tapi uruf tidak bermaksud begitu. Terutama kalau muamalat dia dengan orang, melainkan dia maksudkan, aku janji kepada kau, aku akan bayar kerja kau ini dengan 2 kilo daging. Main-main petang tu dia pun hantar 2 kilo ayam. Kata kau janji nak bayar 2 kilo daging dalam janji nak bayar kerja aku. Dia kata ayam pun daging juga. Boleh tak? Tak. Kerana istilah itu tidak merujuk kepada hal itu. Dia kata kami di negeri lain bila sebut ayam, daging, ayam masuk sekali. Tapi tidak di sini. Masuklah istilah-istilah yang simple, yang kadang-kadang saya buat contoh-contoh common lah orang duk buat kan. Tuak, tuak diperleh tak boleh. Kalau kata jom kita buat pi minum tuak, tidak diungkapkan. Tapi tuak di negeri Kelantan, ada orang Kelantan ni? Eh? Ada Kelantan? Angkat tangan Kelantan. Tuak di Kelantan memabukkan tak? Ha? Mabuk tak? Orang Kelantan pun dah tak ada tuak lah. Okey. Tapi artinya, istilah bagi setiap tempat berbeza. Fatwa, saya tak mau pergi dia. Fatwa dia ambil kira persoalan-persoalan ini. Jadi apabila sesuatu isu yang diangkat, yang mungkin dahulu boleh, kemudian dia jadi tidak boleh. Kadangkala benda tu budaya, diangkat sebagai agama. Saya buat contoh. Bila ada semangat Islam kuat di kalangan kita, di IPG ni tak ada lah. Ramai orang cenderung nak pakai pakaian hitam, pakai tudung hitam. jubah hitam, tudung hitam, macam Arab Saudi, macam di Qatar, macam di negara-negara Teluk, macam di sebahagian negara Arab. Dan mereka menyangka bahawasanya itu adalah Islamik. Sedangkan kalau kita, itu adalah pakaian Arab. Wanita di dalam agama dia suruh pakai tutup aurat macam inilah. Dia tak menentukan warna. Bahkan riwayat-riwayat isteri-isteri Nabi, ada yang pakai hijau, ada yang pakai warna rose, ada yang pakai warna merah. Ada hukum juga. Yang ni sebahagian tak setuju pendapat saya, tak apa. Saya tahu yang dengar ni. Purdah umpamanya. Sekarang semua pakai purdah lah, kan? Pasal musim ni. Purdah umpamanya. Purdah ini ialah pandangan salah satu daripada mazhab. Dan sebahagian ulama' menyokong pendapat purdah. Majoriti para ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Nawawi berpendapat wajah wanita bukan aurat. Saya tak apalah, saya hormat pandangan mereka pilih. Tapi untuk mufti ataupun tokoh-tokoh agama yang berfatwa menggalakkan orang pakai purdah, terutama di negeri barat yang macam-macam kena, tudung pun kena dah. Yang orang barat punya perspektif, sudut pandang mereka, suatu kongkungan kepada kehidupan. Sepatutnya, kalaupun ada fatwa yang demikian, bukanlah untuk diamalkan di negara-negara seperti itu. Juga kepada cikgu. Cikgu tak boleh lah kan, tapi saya sebut jugalah. Cikgu ni nak murid nak kena tahu, nak kena tengok cikgu mana mengajar. Orang yang berurusan di kaunter, orang yang masuk ke kedai pada zaman sekarang, pakai topi keledar, masuk, lepas tu buat rompakan. Kan orang tak tahu. Kita masuk ke pejabat-pejabat awam. Walaupun sisi hukum ada pada pandangan sebahagian sarjana, tetapi hukum itu implementasinya tidak akan memberikan kemaslahatan seperti yang dimaksudkan. Sekarang orang bercakap tentang, minta maaf lah, ni orang Malaysia. Saya bukan suruh percampuran lelaki perempuan, tetapi manusia hidup dalam keadaan yang normal. Macam Malaysia ni, ada yang melampau, tapi macam kita ni, normal. Di negeri Arab sebahagiannya, dia sepenuhnya diasingkan lelaki dan perempuan. Dan ada gesaan-gesaan, mari, ada orang juga, mari pejabat, mufti, dia kata pejabat mufti ni ikhtilat, bercampur lelaki perempuan. Di mana agama? Sampai ada yang tak mau main pejabat kena percampuran lelaki perempuan. Dia kata sekolah agama yang sebenar pisahkan totally. Tak apa kalau kita itu urus takbir kita atas alasan-alasan pentadbiran, tetapi agama bukan begitu. Agama kalau orang tanya kita macam mana, macam mana tuan-tuan tawaf di Kaabah tu, di hadapan tempat ibadat, bercampurnya lelaki dan perempuan. Jika lelaki dan perempuan tidak boleh sama sekali berada pada suatu tempat, di depan Kaabah lah patut diasingkan ketika manusia nak khusyuk, supaya pagi tawaf lelaki, petang tawaf perempuan. Arab jahiliah lakukan, malam wanita tawaf dengan bertelanjang. Tetapi agama tidak begitu. Tapi agama juga tidak melampau dalam pergaulan. Ini perlu kepada golongan-golongan ustaz-ustaz kita apabila dia terlibat dengan macam-macam pemikiran, supaya dia melihat ruang ini. Hind. Hind ni isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan, Abu Sufyan ni dulu lawan Nabi. Tapi luasnya dada Nabi, Abu Sufyan, semua kita kenal Abu Sufyan kan? Abu Sufyan adalah pembesar Quraisy yang paling hebat dalam sejarah. Kerana dialah Nabi berperang, berapa ramai sahabat mati. Tapi at the end, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Masa dah pun dah Nabi nak tawan Mekah, dia masuk Islam. Tapi Nabi ni satu orang ahli psikologi yang bagus. Hikmah yang Allah jadikan. Orang kata kepada Al-Abbas, kata pada Abu, kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan sukakan pujian. Suka diangkat. Bagi sikit ke dah. Nabi bila nak tawan kota Mekah, Nabi kata, man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan suka. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni macam tu juga lah. Ada orang kadang-kadang marah dia jadi. Ada orang kadang-kadang kita tegas dengan dia baru dia ikut. Ada orang kita jack dia sikit. Kita puji dia sikit. Baru dia mau ikut kita. Anak kita pun macam tu juga. Ada anak yang kita suruh, dia buat. Ada anak kita kena puji. Abang ni rajin lah. Tolong sat pergi beli. Oh, dia kena habak tu dulu. So, Nabi deal dengan kepelbagaian ini. Cuma Abu Sufyan ni, walaupun dia pemimpin, dia kedekut dengan bini dia. Dulu dia perlawan Nabi. Tapi bila dah masuk Islam, dah jadi orang Islam, dah jumpa Nabi. Ya, dia tengok Rasulullah. Abu Sufyan ni kedekut. Boleh dah aku ambil duit dia tanpa bagi tahu dia. Ni hak isteri eh. Ni ramai ni cikgu-cikgu ni. Bolehkah ambil duit suami tak bagi tahu suami untuk belanja rumah? Boleh tak? Ha? Kau masa kita kahwin, duit kau duitku juga, duitku duitku. Ha? Boleh ni orang lelaki, bolehkah suami isteri kita ambil duit kita tanpa beritahu kita? Boleh tak? Ustaz-ustaz kata boleh. Balik ni pakai ambil lah. Lelaki tengok sampai habis duit dia. Siapa ambil? Tak tahu. Boleh. Hind dia bawa isu ni pasal suami dia kedekut. Nabi kata khudhi ma yakfiki wa waladiki bi ma'ruf. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bi ma'ruf. Ambil apa yang cukup untuk engkau dan untuk anakmu dengan cara yang baik. Cara yang baik ini Nabi tak bagi tahu, ambil 1/3 dia tak bagi tahu, 1/2 pun dia tak bagi tahu. Dia kata cara yang baik. Maksudnya kalau suami kita ni lebih kurang gaji dia 2,000 saja, jarang beli beras, baju sekolah anak tak tinggal, duit dia kita pergi ambil, ambil cukup untuk anak kita dengan cara yang sesuai lah. Anak kita, anak seorang yang bapaknya gaji 2,000, dan duit belanja untuk seorang isteri yang suaminya gaji 2,000. Tapi kalau suami kita gaji 30 ribu, berapa nak ambil? Ha? Ha? Nabi kata bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi, mungkin kita ambil 10 ribu. Ataupun 5 ribu kan? 10 ribu kita ambil. Itu sesuai dengan anak yang pak dia gaji 30 ribu. Bila anak pak dia gaji 30 ribu, dia pun makan ni, pergi sekolah naik ni. Kemudian sekolah pun mungkin sekolah hak mahal sikit. Isteri pun mungkin bukan hantar dengan motor, pergi hantar dengan kereta. Jadi belanja dapur pun mungkin orang lain makan beras grade C, kan? Kita makan grade A tu. Ikan pun bukan panggil tamban kiatnya, semua tamban luruhnya. Jadi perkataan bil ma'ruf tak boleh ada kaedah melainkan setiap orang tahu situasi dirinya. Maka dengan takwa. Jadi kalau satu orang tanya mufti, suami saya tak bagi duit ustaz, boleh tak saya ambil duit dia senyap-senyap nak beli barang dapur? Boleh, ambil agak-agak padan-padan lah. Lepas tu dia pun tanya kawan dia. Kawan dia, dia kata, suami aku pun macam tu juga. Tu duk ambil badan berapa? Kadang-kadang aku ambil 7,000 begitu. Dia pun teringat, suami kawan dia ambil 7,000. Dia pipi tengok dompet suami dia, tengok ada 600 ya. 600 aku ambil semua lah. Sebab kawan dia mungkin suami dia gaji 30,000. Dia suami dia gaji mungkin 3,000. Maka fatwa dia kena ambil kira siapa dia yang tanya. Dia kata, suami kerja apa? Dia kata, apa mufti ni? Orang tanya dia apa? Dia tanya suami kita kerja apa? Siap? Sebab nak bagi fatwa, nak kena tengok latar awak tu macam mana. Tuan-tuan faham lah ni? Maka banyak isu ni, saya tak mau pergi semua. Maka dengan itu, maka para sarjana, bab ni boleh baca sendiri, lebih detail di sini saya sebut. Saya cerita ya. Ni dengan lepas pada ni, balik, duk simpan buku ni. Tahun depan pula buka, oh ni buku ni, tahun lepas dia cakap ni. Bacalah sebagai cikgu. Dia ada manfaat dia untuk kita tahu bagaimana kita deal dengan orang yang terlibat bertanya soalan. Dan kadang-kadang hukum itu berubah disebabkan keadaan-keadaan tertentu yang berubah. Kadang-kadang ada orang tanya, jadi haram. Orang tanya, bolehkah saya ambil riba? Haram. Tapi satu orang kata, saya boleh tak pinjam riba? Pasal bawa nak pinjam riba? Saya ni kalau tak pinjam ni, rumah pun tak ada, tempat tinggal anak-anak pun tak ada, apa pun tak ada. Tak ada bank-bank riba saja. Terutama mereka yang duduk di negeri barat, yang tak ada negeri-negeri yang bukan ada bank Islam. Kita kata awak boleh ambil terlibat dengan riba dengan kadarnya untuk membolehkan awak hidup. Kerana hukum ni bukan haram riba je, haram juga merosakkan diri. Wajib juga memelihara anak-anak, melindungi diri. Maka dengan itu, fatwa ini dia mengambil kira hal-hal yang seperti itu. Terima kasih banyak, saudara pengerusi. Saya tak tahu ada berapa minit lagi tau. Apa? Ada habis dah masa? Ada soalan. Bolehkah saya menggunakan ketamakan kuasa untuk mengendalikan sepenuhnya majlis ini supaya bolehkah? Supaya dia kita dapat sip masa. Bolehkah? Okay, jadi saya jemput terus untuk siapa yang nak tanya dan saya jawab terus. Nanti dua-dua puan pengerusi hanya bagi isyarat apabila masa sudah habis. Silakan siapa yang nak tanya. Boleh tanya apa yang saya cakap. Boleh juga tanya di luar benda-benda hal lain, terutama tentang amalan di Perlis ni. Cuma tak perlu tanya keputusan pilihan raya Sabah kerana kemarin dah keluar lah.